tidak bisa menjadi penjelas, tidak menjadi petunjuk hidayah, tidak bisa menjadi penyembuh. Ini konsekuensi dari madhab ta'til. Kalau konsekuensinya batil, maka asal dari konsekuensi ini juga batil. Yang ketiga, berarti Rasulullah, para sahabat, al-khurafa'ur rasyidun dan para sahabat dan para salaf dan para a'immatus salaf. Berarti mereka tidak ngerti, tidak faham makna dari sifat-sifat itu. Karena apa? Karena tidak ada penukilan sama sekali dari Rasulullah, tidak ada riwayat dan tidak ada asar dari sahabat dan para tabi'in yang menjelaskan makna tangan adalah kudroh atau kuat. Tidak ada riwayat dari Rasulullah atau para sahabat atau para tabi'in yang mengatakan bahasanya Allah turun itu bukan Allah yang turun tapi rahmatnya. Tidak ada. Tidak ada penukilan dari Rasulullah, dari para sahabat, dari para salaf bahwa makna asabi', makna jari-jemari itu adalah kekuasaan. Tidak ada. Di atas arsy artinya adalah menguasai arsy, bukan di atas arsy, bukan Allah berada di atas arsy secara hakiki, maksudnya apa? Menguasai. Istawa artinya adalah istaula. Apakah ada riwayat dari Rasulullah yang mengatakan demikian? Apakah ada dari para salaf yang mengatakan demikian? Tidak ada. Berarti konsekuensinya apa? Dari paham ta'til ini, berarti Rasulullah, para sahabat dan para salaf mereka tidak tahu, tidak ngerti makna-makna tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Berarti mereka tidak tahu yang itu telah diketahui oleh mereka-mereka generasi setelah salaf. Atau kemungkinan yang lainnya, atau kemungkinan Rasulullah tahu makna-maknanya, para sahabat, para salaf mereka tahu makna-maknanya, akan tetapi mereka menyembunyikan, tidak disampaikan. Barangkali itu. Mana di antara dua kemungkinan itu? Ini tidak ada. Tidak ada di antara dua kemungkinan tersebut. Akan tetapi ini adalah lazimnya. Ini adalah konsekuensi dari madhab ta'til. Mereka melakukan tahrif, mentasbih, terus kemudian setelah mentasbih menolak, setelah menolak terus kemudian mentahrif, memberikan makna-makna terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti makna-makna ini Rasulullah, para salaf enggak tahu. Atau kalau tahu, mereka menyembunyikan. Karena memang boleh menuduh Rasulullah, para sahabat tidak tahu, jahil, enggak boleh. Kalau berani menuduh seperti itu, bisa kafir. Berani mengatakan Rasulullah berkhianat, para sahabat berkhianat, para salaf berkhianat, tahu tapi menyembunyikan, tidak menyampaikan makna-makna tersebut yang diketahui oleh ahli ta'wil, ahli tahrif. Tidak boleh. Kalau berani ngomong gitu, bisa kafir. Ya. Sampai menuduh Rasulullah berkhianat. Akan tapi ini konsekuensinya. Konsekuensi dari madhab ta'til. Kalau konsekuensinya lazimnya batil, maka asal dari konsekuensi ini menjadi batil. Ya, kemudian yang keempat, konsekuensi dari madhab ta'til adalah berarti kalam Allah dan kalamnya Rasulullah tidak bisa menjadi rujukan dalam mengenal Rabb. Ya. Karena Rasulullah, karena Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan. Tidak menjelaskan maknanya apa, maknanya apa. Yang mereka telah menjelaskan makna-makna tersebut. Berarti tentang pengenalan sifat-sifat Allah Ta'ala itu, berarti kalam Allah dan kalam Rasulullah tidak bisa menjadi rujukan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus apa yang menjadi rujukan? Yang dijadikan sebagai referensi dalam mengenal sifat-sifat itu berarti akal. Berarti akal. Ini adalah apa? Lazim konsekuensi yang batil. Oleh karena itu bagi mereka, mereka memiliki prinsip dalam masalah ini adalah apa? Al-aqal muqaddamun 'alan nakal. Maksudnya akal itu didahulukan daripada penukilan dari nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kemudian yang kelima, konsekuensi yang muncul dari madhab ta'til adalah berarti dengan ta'til tersebut berarti boleh meniadakan. Allah menetapkan terus kemudian mereka meniadakan. Dengan ta'til tersebut sehingga bisalah seseorang untuk meniadakan. Misalnya apa? Ya. Misalnya wajah Rabbuka pada hari kiamat, pada hari kebangkitan, dan Rabbmu datang bersama dengan para malaikat yang bersof-sof. Kalau ahli sunnah mengatakan apa? Datang secara hakiki sebenarnya. Jangan disamakan dengan makhluk. Jangan dibayangkan seperti makhluk. Datangnya bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam bissawab. Allah Ta'ala di atas arsy, Allah datang. Bukan datang kemudian arsynya kosong. Nah, itu menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti kalau orang berada di atas, kalau turun berarti atas itu kosong. Tidak. Kalau mengatakan begitu, itu menyamakan Allah dengan makhluk. Allah berada di atas arsy dan Allah datang. Allah berada di atas arsy, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dalam keadaan Allah tetap tinggi di atas arsy. Ya, bagaimana caranya, kaifiyahnya? Wallahu a'lam bishawab. Tidak boleh dibahas. Ya, cukuplah kita menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah datang, ya kita tetapkan datang dengan hakiki. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam bishawab. Jangan dibahas. Ya. Akal ini tidak boleh ikut dalam memahami kaifiyah sifat Allah. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dengan madhab ta'til ini sehingga waja'a rabbuka dan rabbmu datang dengan ta'til berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti akan mengatakan Allah tidak datang. Loh, Allah mengatakan datang terus kemudian mereka menolaknya terus kemudian mengatakan tidak datang. Ini namanya apa ini? Namanya mendustakan. Ya, mendustakan Al-Qur'an. Yanzilu Rabbuna. Rabb kita turun. Berarti dengan mazhab ta'til itu akan mengatakan Allah tidak turun. Yang turun apanya? Rahmatnya. Allah tidak turun. Ya, tetap aja. Walaupun mereka ngeles kemana, tetap mereka tidak bisa melepaskan diri dari penafian, penolakan ini. Walaupun, iya, Allah Ta'ala itu datang. Pada hari kiamat itu datang. Tapi maksudnya adalah perintahnya, bukan Allah yang datang. Meskipun mereka mengatakan demikian, maksudnya, berarti maknanya kan Allah tidak datang. Ya tetap aja, tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa mereka menghindar dari penafian, peniadaan, tidak bisa menghindar. Yadullah, tangan Allah. Allah Ta'ala sudah menetapkan untuk dirinya sendiri, Allah menetapkan tangan. Ya, terus kemudian, maksudnya tangan adalah kekuasaan. Ya, berarti engkau menolak Allah memiliki tangan. Berarti kalau menolak ini adalah apa? Mendustakan ayat. Berarti mendustakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kolbu-kolbu hamba berada di antara dua jemari dari jari jemari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengatakan apa? Iya, kolbu hamba itu berada di antara dua jemari dari jari jemari Allah. Maksudnya adalah kolbu-kolbu mereka itu berada di kuasanya Allah. Semua kolbu-kolbu hamba itu berada di dalam kekuasaan Allah. Berarti dari perkataan ini bisa dikatakan Allah tidak ada jari jemari. Enggak maksudnya, walaupun mengatakan maksudnya tetap aja enggak bisa. Mereka menghindar dari penafian, dari penolakan. Ya, sama saja ini adalah apa? Mendustakan Al-Quran, mendustakan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan, kemudian mereka menolak. Dan mendustakan ini adalah apa? Kufrun, kekafiran. Ya, walaupun ini takfir secara umum ya. Ya, takfir secara umum. Yang mereka lakukan itu karena apa? Ya, karena ta'wil, sehingga terhalang dari pengkafiran. Akan tetapi penolakan terhadap ayat atau hadis itu merupakan kekafiran, yaitu secara umum. Jadi takwil yang mereka lakukan itu tidaklah memberikan pembenaran. Takwil-takwil itu tidaklah menjadi pembenaran dari akidah mereka. Tangan dikatakan kudroh, asabi', jari jemari dikatakan kekuasaan, wajah dikatakan zat, di atas arsy diartikan menguasai arsy. Itu semuanya adalah tahrif atau ta'wil. Dan ta'wil-ta'wil atau tahrif-tahrif itu tidaklah menjadi pembenaran terhadap akidah mereka. Karena apa? Ta'wil apa saja yang mereka datangkan, semuanya itu adalah apa? Tidak ada dalil. Semuanya itu tidak didukung oleh dalil. Kalau misalnya ada dalil, berarti itu bukan tahrif. Kalau ada dalilnya, berarti itu adalah apa? Adalah tafsir. Kalau tidak ada dalil, itu adalah tahrif. Kalau ada dalil, itu adalah tafsir. Seperti apa? Berarti wawa makum aynama kuntum, wawa sami'ul basir. Dan dialah Allah Ta'ala bersama dengan kalian. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Dia Allah Ta'ala bersama kalian. Ya. Apakah kita katakan bersama di sini adalah kebersamaan zat? Allah Ta'ala bersama kalian berarti Allah Ta'ala bersama dengan kalian. Yaitu zat Allah bersama kalian. Para salaf tidak ada mengatakan demikian. Akan tetapi kebersamaan di sini adalah penglihatan, pendengaran, yaitu pengetahuan Allah, ilmunya Allah. Apakah ini takwil? Apakah ini tahrif? Bukan tahrif. Karena apa? Karena ada dalil. yang menjelaskan seperti itu. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan ilmunya. Karena apa? Karena baca ayat yang setelahnya bagaimana? Wa huwas sami'ul basir. Dia Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Berarti Allah Ta'ala bersama kalian itu Allah melihat kalian. Berarti Allah Ta'ala mendengar semua apa yang kalian ucapkan. Ya. Kalau ditafsirkan maksudnya bersama ini adalah ilmunya, itu bukan tahrif. Itu adalah apa? Tafsir. Karena apa? Ada dalil yang menjelaskan kebersamaan tersebut. Tapi kalau mereka makna-makna tahrif yang mereka buat-buat, tangan adalah kekuatan, turun adalah turun rahmatnya, ya, mencintai artinya adalah memberi pahala, kemudian membenci, marah artinya adalah mengazab, ingin mengazab. Nah itu makna-makna seperti itu dari mana? Apakah ada dalil yang menyebutkan seperti itu? Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada, apakah ini dikatakan tafsir? Bukan, bukan tafsir. Ini adalah apa? Tahrif. Yaitu merubah-rubah. Tahrif artinya merubah-rubah. Dari makna yang sesungguhnya dirubah kepada makna yang lain sesuai dengan akal. Itu tahrif. Sebagaimana ini adalah tahrif apa? Tahrif maknawi. Maknanya ditahrif, dirubah. Kalau tahrif lafzi, lafadznya dirubah. Ini tidak mungkin. Karena Al-Quran tidak bisa dirubah-rubah. Tidak sebagaimana Taurat wal Injil. Dirubah-rubah, bahkan diganti. Kalau Al-Quran tidak mungkin. Tapi yang mereka lakukan adalah apa? Tahrif terhadap makna. Ya. Ya, terus kemudian dengan tahrif itu, maka tahrif tersebut tidak menjadi penolong, tidak menjadi pembenaran bagi akidah mereka. Karena apa? Karena tidak ada dalil. Karena itu adalah akal. Karena kaidah mereka, akal itu lebih didahulukan daripada nakal. Karena ya, dalil mereka afala yatafakkarun, tidakkah kalian berpikir, afala yatadakkarun, tidakkah mereka mengingat-ingat. Ya, dalilnya itu disuruh tafakkur. Ya, tapi maksudnya tafakkur di sini apa? Apakah tafakkur itu berarti membuat-buat, merubah-rubah syariat Allah? Ya enggak. Tafakkur di sini memikirkan syariat Allah yang sudah ditetapkan, dipikirkan. Bukan berpikir, memikirkan, akan tetapi merubah-rubah. Merubah-rubah syariat. Merubah-rubah akidah. Itu bukan tafakkur. Itu adalah apa? Itu adalah lancang. Akal pikirannya digunakan untuk merubah syariat Allah. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ahlu ta'til itu ada tiga. Ahlu ta'til itu ada tiga, yaitu Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Jahmiyah itu pendirinya adalah, pencetusnya adalah Jahm bin Safwan. Apa yang mereka lakukan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah? Mereka menolak seluruh nama-nama Allah. Yaitu Allah namanya Allah. Nah, terus kemudian Asma'ul Husna itu apa? Katanya bahasanya Asmaul Husna itu adalah nama-nama makhluk. Nama-nama makhluk. Adapun Allah menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut adalah majaz, adalah kiasan. Ya, seperti orang pembenar ini disebut apa? Singa. Padahal dia bukan hewan buas, dia adalah manusia. Tapi disebut singa. Ini apa? Ini adalah majaz, konotasi, kiasan. Allah Ta'ala menyebutkan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Qawi, Al-Aziz. Itu semuanya adalah nama-nama makhluk. Allah menamakan dengan nama-nama ini adalah apa? Majaz. Adalah kiasan. Ya, kiasan karena maha Allah Ta'ala itu maha perkasa. Maka diambillah nama makhluk yaitu apa? Al-Aziz. Karena Allah Ta'ala itu maha kuat, maka diambillah nama makhluk yaitu apa? Al-Qawi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha besar, diambillah nama makhluk yaitu Al-Kabir. Semuanya itu adalah makhluk. Nama-nama semuanya itu adalah makhluk. Allah Ta'ala menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut itu hanyalah majaz, hanyalah kiasan saja. Adapun Allah, ya Allah. Kalau kita menetapkan Allah memiliki Ar-Rahman, memiliki nama Ar-Rahim, Al-Qawi, Al-Hayyu, Al-Qayyum, kalau kita tetapkan nama-nama bagi Allah, sama saja engkau berbuat syirik. Loh, kok bisa dikatakan berbuat syirik? Sama saja engkau telah menetapkan banyaknya Allah, padahal Allah itu satu. Allah itu, ya Allah satu. Jangan dinamakan Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Ta'ala itu Al-Qawi, Al-Aziz. Jangan. Menamakan Allah dengan nama-nama tersebut itu sama saja engkau meyakini Allah Ta'ala itu tidak esa, Allah tidak satu, akan tapi Allah Ta'ala banyak sesuai dengan berapa nama yang telah ditetapkan. Nah, ini batil, ya. Karena apa? Karena bisa saja, ya, bisa saja satu orang memiliki banyak nama. Demikian juga Allah. Kalau makhluk saja satu orang bisa disebut banyak nama, nah, terus maka lebih-lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu banyak. Allah Ta'ala satu dengan banyak nama. Baik, adzan dulu. Thank you. Baik. Akidah Jahmiyah apa? Menolak seluruh nama dan menolak seluruh sifat. Karena bagi mereka menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala sama saja menetapkan banyaknya Allah sejumlah nama yang ditetapkan. Adapun nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu adalah nama-nama makhluk. Allah menamakan dirinya, menyebutkan dirinya dengan nama-nama tersebut adalah majaz. Hiasan saja. Tidak sebenarnya. Adapun tentang masalah sifat, ya sama. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah sama. Ya, Asy'ariyah agak beda. Karena menetapkan sebagian sifat dan menolak sifat-sifat yang lainnya. Ya, kaidahnya sama. Pertama apa? Mentasybih, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Setelah menyerupakan kemudian menolak. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Sehingga Allah Ta'ala tidak memiliki sifat. Menetapkan sifat bagi Allah itu sudah masalah bagi mereka. Setelah menolak kemudian mentahrif. Ya, tentunya tahrifnya Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah apakah sama? Ya beda. Ya beda. Antar Jahmiyah saja beda, antar Mu'tazilah saja beda, antar Asy'ariyah ta'wilnya saja beda, apalagi antar satu kelompok dengan yang lainnya. Ya, tapi memiliki kaidah yang sama, yaitu ta'til sifat, menolak sifat. Kemudian Mu'tazilah, apa akidah mereka dalam asma wa sifat? Menetapkan seluruh nama dan menolak seluruh sifat. Menetapkan seluruh nama, ya sama dengan Ahlus Sunnah. Menetapkan seluruh nama. Tapi mereka menolak sifat-sifat. Ini beda. Kalau Ahlus Sunnah, mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Tidak harus kalau menetapkan sifat itu menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Tidak. Allah memiliki sifat-sifat yang hakiki tidak sama dengan makhluk. Kaifiyahnya wallahu alam bisawab. Ya. Kalau Mu'tazilah menolak sifat-sifat. Ya berarti ya bagaimana kita tahu kaidahnya apa? Bahasanya setiap nama terkandung di dalamnya apa? Terkandung di dalamnya apa? Makna apa? Sifat. Iya. Setiap nama terkandung di dalamnya makna sifat. Ar-Rahman terkandung di dalamnya sifat Ar-Rahmah. Ar-Rahim sama Ar-Rahmah. Al-Aziz terkandung di dalamnya sifat Al-Izzah. Ya. Al-Hayyu terkandung di dalamnya sifat Al-Hayat. Al-Ahadu sifat Al-Ahadiyah. As-Samadu As-Samadiyah. Ya. Si Al-Kabiru sifatul Kibriyah. Al-Qayyum, Al-Qayyumiyah dan sebagainya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, setiap nama itu terkandung di dalamnya makna sifat. Berarti Mu'tazilah mereka meyakini nama bagi Allah itu hanya sebutan saja. Nama Allah Ta'ala itu alam adalah sebutan. Tapi sebutan itu tidak ada makna. Tanpa adanya makna. Jadi artinya nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Qayyum, Al-Hayat, Al-Aziz dan sebagainya dari nama-nama Allah Ta'ala. Itu maknanya apa? Ya tidak ada. Maknanya yes Allah. Ya cuma Allah disebut dengan nama-nama tersebut. Apa maknanya? Ya maknanya semuanya ya Allah. Tidak ada makna yang diambil dari nama-nama tersebut. Karena mereka apa? Menolak sifat. Karena mereka tidak menetapkan sifat bagi Allah. Karena kalau menetapkan makna dari nama-nama tersebut, berarti apa? Berarti harus menetapkan sifat. Karena apa? Setiap nama itu terkandung di dalamnya apa? Sifat. Terkandung di dalamnya makna sifat. Ya, kalau maknanya tidak ditetapkan, berarti apa? Kita ulangi, kenapa mereka tidak memberikan makna dari nama-nama tersebut? Karena kaidah mereka bahasanya Allah Ta'ala tidak memiliki sifat. Tidak memiliki sifat. Ya, sehingga nama Asma'ul Husna bagi Mu'tazilah itu hanyalah sebutan saja. Alam sebutan saja. Tanpa adanya makna yang dikandung oleh nama-nama tersebut. Sehingga Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Ghafir. Ya. Itu maknanya apa? Yaitu artinya semuanya ya Allah. Tidak ada arti masing-masing makna dari masing-masing nama tersebut. Ini fadl. Kemudian mazhab yang ketiga. Yaitu Al-Asy'ariyah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ya, mazhab mereka dalam asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan menetapkan sebagian sifat. Menetapkan sebagian sifat yang menurut mereka akal itu bisa menerima. Dan menolak sifat-sifat yang menurut mereka akal tidak bisa menerima. Apa yang ditetapkan oleh Asy'ariyah? 7 sifat. Atau 20. Kalau wujud kita mbako. Ukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat. Itu mukaddimah. Pendahuluan. Ya jelas Allah itu wujud kidam, yaitu qadim tanpa awal. Baqa yaitu kekal tanpa akhir. Ya. Mukhalafatu lil hawadisi, tidak sama dengan makhluk. Iya. Qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Iya. Wahdaniyat esa, satu. Ya, terus sifat yang ditetapkan apa? Kudrat. Iradat. Kudrat yaitu sifatul kudroh. Maha mampu. Iradat maha berkehendak. Ilmu maha tahu. Hayat maha hidup. Sama. Yaitu sifat mendengar. Basar sifat melihat. Kalam sifat apa? Berbicara. 7. Ya, setelah itu apa? Pengulangan. Karena setelah itu qadiran muridan. Qadiran itu ya kudrat itu. Muridan ya sifatul irada. Samian ya sama. Basiran ya basar. Aliman ya ilmu. Hayyan yaitu hayat. Mutakalliman ya kalam. 7. Yang ditetapkan dari sifat-sifat. Itu yang menurut mereka bisa diterima oleh akal. Adapun yang lain dari 7 sifat itu tidak diterima karena menurut mereka tidak bisa diterima oleh akal. Karena bagi mereka menetapkan sifat bagi Allah itu sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Masa Allah turun? Masa Allah memiliki tangan? Masa Allah memiliki kaki, memiliki telinga? Allah Ta'ala memiliki jari jemari. Masa Allah Ta'ala memiliki wajah? Masa Allah itu kan tidak ada. di dalam sifat 20 itu. Ada sifat mahabbah? Tidak ada. Sifatul ghadab, marah? Tidak ada. Sifatul ridha, ada? Tidak ada. Sifatul ajab, kagum, ada? Tidak ada. Sifatul dhahab, tertawa? Tidak ada. Ya. Karena itu bagi mereka tidak bisa diterima oleh akal. Kalau dikatakan Allah itu mencintai, nanti kan namanya mencintai itu hatinya condong. Berarti mencintai itu kan apa, hatinya itu, kalbunya itu menjadi kasihan. Kalau Allah dikatakan mencintai, nanti sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, terus kemudian apa maksudnya mencintai itu? Ya, terus kemudian mereka mencari takwil, maksudnya adalah memberi pahala. Iya betul, Allah itu kalau cinta ya memberi pahala. Tapi kan memberi pahala itu kan bukan makna dari mahabbah. Tapi itu adalah konsekuensi dari mahabbah. Kalau Allah mencintai ya memberi pahala. Apakah memberi pahala itu makna dari mahabbah? Ya enggak. Apa artinya mahabbah? Mahabbah ya mahabbah, mencintai ya mencintai. Jangan dibayangkan Allah mencintai kemudian condong, kemudian kasihan, ya, terus melemah, ya, merendah gitu. Ya jangan dibayangkan seperti itu. Itu kan makhluk. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Ya kita katakan mencintai itu dengan makna yang hakiki, Allah mencintai, tapi bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam bishawab. Allah marah. Sifatul ghadab. Mereka enggak menerima sifatul ghadab. Makanya dicari di sifat 20 enggak ada sifatul ghadab, marah itu. Ya, terus bagi mereka menetapkan sifatul ghadab bagi Allah itu sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, kalau apa, marah itu kan memerah, keluar urat-uratnya, suaranya menjadi keras, dan matanya melebar. Ya. Kalau kita tetapkan Allah itu marah, ya kita sama saja menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga Allah Ta'ala tidak memiliki sifat marah. Lah kalau gitu apa yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ghadiballahu alaihim, Allah marah terhadap mereka, maksudnya marah adalah ingin mengadab. Adapun ahlu sunnah menetapkan Allah marah ya dengan marah yang hakiki, yang sebenarnya tidak sama dengan makhluk, tidak disamakan dengan makhluk. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu alam bisawab. Bagi Asy'ariyah, sifat-sifat yang kiranya menurut mereka bisa diterima oleh akal ditetapkan, yang tidak bisa diterima oleh akal maka ditolak. Karena bagi mereka adalah apa? Akal itu lebih di kedepankan daripada nakal, daripada penukilan dari Alkitab wassunnah. Ini tokohnya siapa? Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Ya, dari keturunan Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau dalam hidup beliau berubah-ubah sampai 3 fase dan akhirnya baik di akhir hayat beliau. Di fase yang pertama, mazhab yang beliau ikuti adalah mazhab Mu'tazilah. Dan beliau 40 tahun berada di atas mazhab ini. Dan bahkan beliau menjadi ulama'nya. Ulama'nya Mu'tazilah. Ya, karena ayah tiri beliau adalah Mu'tazilah. Abu Ali Al-Jubba'i. Tokoh Mu'tazilah. Beliau dididik ya dengan akidah itu. Dan beliau dalam mazhab Mu'tazilah ini jadi imam ulama, bukan pengikut. Ya, terus kemudian yang berikutnya, fase yang kedua beliau berubah, yaitu mazhab Asy'ariyah ini. Yaitu yang dikatakan bahasanya mazhab ini, mazhab Asy'ariyah ini mengambil tengah-tengah. Menjadi penengah, ya katanya menjadi penengah antara ta'til dengan tasbih. Ya. Antara ta'til, padahal mereka sendiri ahli ta'til ya, Asy'ariyah ahli ta'til. Tapi katanya apa? Menjadi penengah bagi ahli ta'til dan ahli tasbih, menjadi penengah antara Mu'tazilah dan Jahmiyah dan Musyabbihah. Padahal mereka juga ta'til juga. Tapi ta'tilnya kan beda dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kalau ta'tilnya Mu'tazilah dan Jahmiyah itu menta'til seluruhnya, seluruh sifat. Ya. Ya, terus kalau Musyabbihah menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Maksudnya beliau adalah menjadi penengah. Ya. Yang sekiranya bisa diterima oleh akal, ditetapkan, yang tidak bisa diterima oleh akal ditolak, gitu. Karena dalam rangka untuk tidak menyamakan Allah dengan makhluk, dalam rangka untuk menyelisihi Musyabbihah, ya, sehingga Asy'ari beliau menetapkan beliau menta'til, ya, menolak sebagian sifat yang apa? Sifat-sifat yang sekiranya tidak bisa di terima oleh akal. Dan menyelisih Mu'tazilah wal Jahmiyah, karena Mu'tazilah dan Jahmiyah menolak seluruhnya, tapi Abul Hasan ini menetapkan sebagian yang dikira itu sesuai dengan akal. Ya. Maksudnya begitu, menengahi. Ya. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi beliau, sehingga pada fase yang ketiga beliau kembali kepada mazhab Ahlus Sunnah dan beliau bermazhab sebagaimana mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, yaitu menetapkan seluruh sifat, menetapkan seluruh nama dan seluruh sifat, ya, tanpa menyamakan dengan makhluk dan menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan ini beliau mengumumkan taubatnya. Bahkan beliau menyampaikan dengan jelas dan terang-terangan mengumumkan taubatnya ini, beliau melepas jubahnya. Aku telah melepas ini akidah Asy'ariyah ini sebagaimana aku melepas bajuku. Ya, yaitu tidak hanya dengan ucapan akan tapi mempraktekkan dengan perbuatan. Dan beliau juga menulis kitab yang itu menunjukkan taubat beliau dari mazhab Asy'ariyah. Kitab Al-Ibana fi Usulid Diyanah. Al-Ibana artinya penjelasan. Fi Usulid Diyanah dalam prinsip-prinsip beragama. Beliau di dalam kitab ini menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebelumnya beliau menolak sifat-sifat tersebut. Akan tapi Asy'ariyin yang ada dari masa ke masa sampai saat ini itu mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari sebelum bertaubat. Maka kalau mereka menisbatkan kelompoknya kepada kelompok Asy'ariyah, itu adalah penisbatan yang salah. Karena Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari sudah bertaubat. Kalau menisbatkan diri kepada beliau, kepada mazhab Asy'ariyah, ya harusnya menetapkan seluruh sifat. Karena Imam Abul Hasan al-Asy'ari telah bertaubat dari pemikirannya tersebut. Harusnya begitu. Ya. Kalau penisbatannya itu benar dan jujur. Tayyib, ini pelajaran kita pada malam hari ini. Barangkali ada yang disampaikan, ada yang kurang jelas. Tafadhalu. Jelas ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.